resah hati ini kala ku sendiri mengingatmu kasih indahnya cinta kita hingga ku terbawa dalam angan cinta-cinta kita. Dekat, dekat diriku agar ku rasakan bayang kasih cintamu. Dan bila tiada terjadi takkan ku biarkan rasa ini menemani diri. Ku sadari damai dalam cinta ini tiada ada jalan untuk satukan kita. Dan biar ku simpan kenangan cerita diriku agar ku rasakan belayan kasih cintamu. Dan bila tiada terjadi takkan ku biarkan rasa ini menemani diriku.